الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين أعزني وأعزكم الله kita melanjutkan kembali tafsir ayatul ahkam. Kita sudah menyelesaikan min ayatis siyam wal i'tikaf. Kita sudah menyelesaikan tentang ayat-ayat yang berkait tentang puasa dan juga tentang i'tikaf. Sekarang kita masuk min ayatil bai, tentang ayat-ayat yang terkait dengan jual beli. Nah, ayat-ayat terkait tentang jual beli, si Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan banyak sekali. Di an-nau'ul awal, di bagian yang pertama, nah, tentang ayat-ayat yang menjelaskan hukum jual beli dan syarat-syaratnya. Nah, hukum jual beli dan syarat-syarat ini di nau'il awal, yang beliau nanti akan menyebutkan 10 ayat dari Al-Quran yang terkait tentang hukum jual beli dan syarat-syarat dari jual beli. Nah, kemudian di nausani, di bagian yang kedua, beliau menyebutkan 8 ayat dari Al-Quranul Karim yang terkait dengan mawani ilbai, jual beli yang terlarang. Beliau sebutkan 8. Dan juga nanti ada anau salis, bagian yang ketiga, panjang pembahasan tentang ayatul bai. Naam. Kita mulai anaul awal. Bagian yang pertama. Naam. Tentang bayan hukmil bayi wa syai'in min surati. Penjelasan tentang hukum jual beli dan sesuatu dari syarat-syaratnya. Dan nanti juga akan dibahas di nau'usani atau nau'usalis. Juga tentang sedikit dari syarat-syaratnya sebagai pelengkap. Al-ayatul ula, di dalil yang pertama, atau ayat yang pertama, Sayyid Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau membawakan dalil dari suratul Baqarah, ayat 275. Qala Allah Ta'ala, alladzina ya'kuluna ar-riba La yakununa illa kama yakumu alladhi yatakhabbatu syaitanu minal mas. Dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Faman ja'ahu ma'idatun min rabbihi fantaha falahuma salafa. Wa amruhu ilallah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun allazina orang-orang yang yakulun ar-riba orang-orang yang yakulun memakan makna memakan ini yakhudun mengambil riba fayantafi'un bihi, memanfaatkan uang riba. Baik untuk makan maupun untuk minum, untuk pakaian, untuk rumah, untuk apapun dia gunakan. Di sini Allah menyebutkan ya'kulun, memakan. Karena pemanfaatan riba paling banyak untuk dimakan. Dan itu lebih luas jangkauannya. Sehingga Allah sebutkan ya'kulun. Meskipun ada pula pemanfaatkan riba yang tidak untuk dimakan. Diminum, dipakai, nah, dan yang semisalnya. Baik, orang-orang yang memanfaatkan riba. Ar-riba az-ziyadah. Secara bahasa, tambahan. Secara syar'i, ziyada fi syai'aini, tambahan pada dua perkara, man asari'u minat tafadhul bainahuma, yang mana syariat melarang untuk beda di antara keduanya. Berriba. Orang-orang yang memanfaatkan riba, orang-orang yang makan riba, orang-orang mengambil riba. Kata Allah, la yakumuna. Mereka tidaklah berdiri illa kama yakumu, kecuali sebagaimana orang yang berdiri alladhi yatahabbatu syaitan minal mas, seperti orang yang kerasukan syaitan. Minal mas, minal junun, karena gila. Allah mengungkapkan orang yang mengambil uang riba, orang yang memanfaatkan uang riba untuk makan, minum, dan yang semisalnya, mereka bangkit, mereka berdiri seperti orang yang kerasukan syaitan karena gila. Nah, diserupakan dengan orang yang kerasukan oleh jin, oleh syaitan. Para ulama, para fasirin menyebutkan dua pendapat tentang yakumun. Mereka tidak berdiri, mereka tidak bangkit. Kapan ini bangkitnya ini? Dan bangkit dari mana? Sebagian berpendapat, la yakumuna min kuburihim yaumal qiyamah. Mereka tidak bangkit dari kuburan-kuburan mereka pada hari kiamat. Illa kama yakumul ladzi yatakhabbatu syaitan minal mas. Kecuali seperti orang yang kerasukan syaitan. Nah, berarti bangkitnya nanti. Yaumul Qiyamah. Bangkit dari kuburan-kuburan mereka. Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah tatkala menjelaskan la yakumun ai min kuburihim yaumul Qiyamah. Di dalam mereka bangkit ai dari min kuburin, dari kuburan-kuburan mereka yaumul Qiyamah, pada hari kiamat. Berarti ketika nanti yaumul Qiyamah. Nah, yang kedua, pendapat para ulama, la yakumuna inda ta'amul birriba illa kama yakumul mashru. Mereka tidak bangkit, tidak berdiri tatkala beraktivitas dengan riba kecuali seperti orang yang kerasukan, seperti orang yang kemasukan syaitan. Nah, seakan-akan mereka kerusukan syaitan karena menghabiskan atau membelanjakan uang riba. Seperti orang yang mabuk cinta dengan riba. Sehingga seperti orang gila. Seperti orang yang kemasukan syaitan. Nah, orang yang kerasukan itu tidak sadar apa yang dia perbuat. Sama dengan orang yang sangat senang dengan riba. Tatkala dia membelanjakan uang ribanya seperti orang yang kerasukan. Enggak sadar, enggak senang. Nah, saking cintanya. Nah, baik, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Baik, ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang-orang yang mengambil membuatkan riba, maka mereka bangkitnya sebagaimana orang yang kerasukan syaitan. Kemudian Allah menyatakan dzalika bi'annahum, yang demikian itu yakni al-jazaa' alladzi yulaqunahu, balasan yang mereka dapatkan. Bangkit dalam keadaan seperti orang kerasukan. Nah, bangkit dari kubur-kubur mereka nanti yaumul qiyamah seperti orang yang kerasukan, disebabkan bi annahum qalu, disebabkan mereka menyatakan innama, bahwasanya al bai'u mislu riba, jual beli itu hukumnya sama dengan riba. Nah, itulah pernyataan mereka. Dalika bunyam qalu innal bai'a mislu riba. Mereka dibalas oleh Allah dengan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka seperti orang yang kerasukan syaitan karena menyatakan beriktikad jual beli itu sama dengan riba. Nah, mereka tidak bisa membedakan antara al-bai' war riba. Mana yang jual beli dan mana yang riba. Atau mereka paham tapi pura-pura tidak tahu karena kesombongannya. Sehingga mencampurkan antara riba dengan al-bai' jual beli. Nah, jual beli itu sama dengan riba. Innamal bai' mislu riba. Nah, ini pernyataan mereka. Maka Allah menyatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan, Allah memperbolehkan al-bai' jual beli. Allah jadikan jual beli itu perkara yang halal, yang diizinkan. Wa harrama ar-riba, dan Allah haramkan riba. Allah larang dari perbuatan riba. Nah, ini Allah membantah mereka yang menyatakan al-bai' mislu riba. Allah bantah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu ma'idhatun min rabbih. Maka barang siapa yang datang kepadanya ma'idhah, peringatan, penjelasan tentang hukum, tentang riba, tentang dilarangnya. Karena Allah sebutkan di sini, wa harrama riba. Riba itu haram, tidak sama dengan jual beli. Karena jual beli halal. Barang siapa yang telah mendapatkan di Rabb-nya penjelasan fantaha, kemudian dia pun berhenti, tidak lagi mengambil uang riba, dia bertobat darinya. Setelah tahu tentang hukum riba itu haram, maka Allah menyebutkan falahuma salafa, maka baginya apa yang telah lalu, apa yang telah dia ambil dari uang riba sebelum dia tahu hukumnya, nah maka ambil, gak ada masalah yang telah diambil dahulu tatkala dia belum tahu tentang hukum riba. Wa amruhu ilallah, maka urusannya itu di tangan Allah. Wa man ada, barang siapa yang balik kembali setelah mendapatkan penjelasan tentang hukum riba itu haram, kemudian dia balik lagi beraktivitas dengan uang riba, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengancam, faulaika ashabun nar, maka mereka itu adalah ashabun nar. Nah, mereka itu penghuni neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Orang-orang yang beraktivitas dengan riba dalam keadaan sudah tahu riba itu haram. Naam. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Sayyid Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah kemudian menjelaskan ayat ini tentang al-ma'nal ijmali. Qala yuhadziru Allah ta'ala ibadahu anir riba. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan hamba-hambanya dari permasalahan riba. Memperingatkan tentang masalah riba. Bibayani uqubati akilihi, dengan penjelasan hukuman bagi orang yang makan riba, yang memanfaatkan uang riba. Annahum yakumuna min kuburihim yaumal qiyamah, bahwa mereka nantinya bangkit dari kuburan-kuburan mereka pada hari kiamat. Qiyamah syar'a, berdirinya orang yang kerasukan. Alladzina tasra'uhum syaitan. Orang yang kerasukan syaitan. Fayakumuna qiyaman. Mereka pun berdiri. Naam. Mereka, yakni orang-orang yang selama di dunia beraktivitas, bergelut, dan memanfaatkan uang riba, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kubur-kubur mereka seperti orang yang kerasukan. Naam. Qiyaman munkiran. Bangkit dalam keadaan pengingkaran, ghairu muttazin, yang tidak tenang dia. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Berkata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, akilur riba yub'asu yawmal qiyamah majnunan. Orang yang makan riba nanti dibangkitkan pada hari kiamat majnunan, dalam keadaan gila, buhnaku, dan dia tercekik. Bahada ghawatul hisi wal'ar, kata beliau, kata Sami rahimahullah, ini puncak enam kehinaan, wal'ar puncak aib, baina ahli mawkif, diantara ahli mawkif, seluruh umat manusia yang ada di padang mahsyar. Dibangkitkan mereka dalam keadaan gila. Wa innama yub'atsuna hadzal ba'sa munkara. Li'annahum qalu qawlan munkaran. Bahasanya mereka dibangkitkan dengan kebangkitan yang mungkar, yang diingkari, karena mereka menyatakan ucapan mungkar. Innamal bay'u mislu riba. Ucapan mereka jual beli itu sama hukumnya dengan riba. Nah, ucapan-ucapan yang ngawur, qaulan mungkaran yatahabbatuna fi. Qalu innamal bai'u mislu riba. Fasawwaw bainal mu'amalatil haqqi wal 'adl wa mu'amalatil batil wal dhulm. Mereka menyamakan antara muamalah yang benar dan adil dengan muamalah batil dan dhalim. Muamalah haq wal 'adl adalah bai', jual beli. Mu'amal batil wa dhulm adalah riba. Mereka samakan. Jual beli itu sama dengan riba. Tapi Allah membantah, menjelaskan. Allah menghalalkan al-bai' dan mengharamkan jual beli. Maka kata beliau rahimahullah, wa hadza min abtalil batil. Dan ini termasuk kebatilan yang paling batil, menyamakan muamalatil haq, yakni baik, dengan muamalatil batil wadzulm, yakni riba. Walidzalika aftalallahu qawlahum. Oleh karena itu Allah batilkan, Allah bantah ucapan mereka, bitafriq bainal baik war riba fil hukmi, ucapan mereka dengan memisahkan antara baik dan riba dalam hukumnya. Allah bantah mereka dengan memisahkan, tidak menyamakan hukum baik dengan riba. Fa halla al-bai'a, maka Allah halalkan jual beli. Wa harrama riba, dan Allah haramkan riba. Wa tafriq bainahuma fil hukmi, dan perbedaan di antara keduanya dalam masalah hukum. Dalilun alal farqi bainahuma fil haqiqah, itu sebagai dalil, sebagai petunjuk bahwasanya berbeda di antara keduanya dalam hakikatnya. Ini khanifiddina azani wa azakumullah. Baik. Kemudian dari ayat ini, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil darinya. Yang pertama, isbatul ba'thi, penetapan adanya hari berbangkit, adanya hari kebangkitan. Ini harus diimani. Iman bil yaumil akhir, dengan hari akhir. Amalan hamba akan dibalas nanti yaumul kiamah. Bukan tatkala makhluk ini mati kemudian tidak dibangkitkan dan tidak mempertanggungjawabkan perbuatan mereka selama di dunia. Ada hari kebangkitan. Faedah yang kedua, isbatul jaza alal a'mal, menetapkan adanya balasan dari amalan-amalan. Nanti akan dibalas amalan-amalan hamba Allah. Amalan-amalan kebaikan dibalas dengan kebaikan dan dilipat gandakan pahalanya. Amalan-amalan kejelekan akan dibalas dengan kejelekan. Yang ketiga, annal jazaa' min jinsil amal, bahwasanya balasan itu sesuai dengan amalan. Yang keempat, isbatu adzillahi ta'ala fi jazaihi, menetapkan keadilan Allah dalam balasannya. Allah membalas hamba-hambanya dengan keadilan. Faedah berikutnya, isbatu syar'i syayatin li bani Adam, menetapkan bahwasanya syaitan itu bisa merasuki manusia. Manusia bisa kerasukan jin. Ini perkara yang diingkari oleh orang-orang aqlaniyun. Kemudian faedah berikutnya, husnul ta'limil Qur'ani, bagusnya pengajaran dalam Al-Qur'an. Tatkala menggandengkan hukum dengan sebabnya. Hukumnya ini karena ini menambah ketenangan. Kemudian juga faedah berikutnya dari ayat ini, anna takhlila ma harramallahu ta'ala min kabairiz dzunub, bahwasanya menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan termasuk dosa besar. Menetapkan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini riba itu haram, kemudian dia halalkan, maka dosa besar karena di sini diancam. Ulaika ashabun nar fiha khalidun. Dosa-dosa yang mendapatkan ancaman itu masuk kategori dosa besar. Kemudian faedah berikutnya, at-tahdzir minar riba. Peringatan dari riba. Naam, peringatan dari riba karena dia muharram. Dia diharamkan oleh Allah. Karena nantinya orang yang bergelut dengan riba dibangkitkan seperti orang yang kerasukan syaitan. Naam. Kemudian juga dari ayat ini menunjukkan annal bai'a halalun. Bahwasanya jual beli itu halal. Hukum asalnya jika nanti menemui syarat-syaratnya. Juga dalam ayat ini menunjukkan min da'bi ahlil batil, termasuk kebiasaan ahlil batil fitarwiji batilihim dalam melariskan kebatilan mereka agar kebatilan mereka dinikmati orang-orang banyak. Nah, mereka menggunakan bilqiyasil fasid, menggunakan kias yang rusak. Dan antaranya mereka menyebutkan annal bai' mislu riba. Jual beli itu sama dengan riba. Nah. Ahlul batil, mereka melariskan kebatilannya dengan kias-kias yang fasid. Kemudian faedah berikutnya dari ayat ini, anna tahlil wa tahrim ilallah wahda. Bahwasanya penghalalan dan pengharaman itu hanya haknya Allah saja. Nah, apa yang Allah haramkan itu haram, apa yang Allah halalkan itu halal. Yang ada dalam Al-Quranul Karim atau yang ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Juga faedah dari ayat ini annama akhadha al-insan min riba qabla al-ilmi fa huwa halalun lahu. Bahwasanya apa yang diambil oleh seseorang dari uang riba sebelum dia tahu hukumnya, maka itu halal untuknya dengan syarat ayatuba wa yantahi, dengan syarat ia taubat dan berhenti bermuamalah dengan uang riba. Apa yang telah dihasilkan dari uang riba sebelum dia mengilmuinya, barang-barang dia, rumah dan yang semisalnya, itu halal untuk dia. Nah, baik. Juga dalam ayat ini menunjukkan Ra'fatullah ta'ala biman sya'a min ibadih. Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Nah, tatkala Allah di situ memperbolehkan mengambil uang riba yang telah didapatkan sebelum tahu ilmunya. Faedah berikutnya, at-tahdzir minar ruju' ila riba ba'dal mau'idhah. Peringatan kembali bergelut dengan riba setelah tahu ilmunya. Nah, yang terakhir, bayan idhamir riba, penjelasan tentang besarnya riba. Allah menyebutkan wa man ada wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Ayat yang pertama dari ayatul bai' dari suratul Baqarah ayat 275. Naam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.